Saudara, kita akan membuka Alkitab kita dari Yohanes pasal yang ke-6. Yohanes pasal ke-6, kita akan membaca ayat 25 sampai ayat yang ke-40. Yohanes pasal 6, 25 sampai 40. Jika saudara sudah menemukan, saya akan membaca 25, saudara baca 26 terus hingga selesai. Ayat 40 dari kitab Injil Yohanes. Kita akan mulai Yohanes 6, 25 sampai 40. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila manakah engkau tiba di sini?" Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari surga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup, barang siapa datang kepada aku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepada aku, ia tidak akan haus lagi." Semua yang diberikan Bapa kepada aku akan datang kepada aku, dan barang siapa datang kepada aku, ia tidak akan kubuang. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepada aku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Saudaraku, pada waktu kita melihat bagian ini, ada sebuah diskusi menarik, yaitu sesudah peristiwa 5 roti, 2 ikan, lalu Yesus memberikan makan orang banyak. Maka 5.000 orang menikmati, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Sebuah fenomena yang sangat menarik di dalam pelayanan kerohanian. Dan fenomena selalu menjadi daya tarik yang luar biasa. Dulu, sekarang, dan akan selanjutnya berjalan. Sehingga sebetulnya bagaimana gereja terjebak pada fenomena seperti orang lain terjebak pada fenomena. Fenomena 5 roti, 2 ikan. 5.000 orang makan. Mujizat. Nah, oleh karena itu besok mereka datang kembali mengikut Yesus. Tetapi menjadi menarik ketika kebenaran dinyatakan tak dipilih kata untuk menyenangkan telinga pendengarnya. Kebenaran dikatakan karena dia sebuah kebenaran yang bisa jadi tidak menyenangkan bagi pendengarnya. Nah, karena itu seringkali dalam teori komunikasi, apa yang diucapkan Yesus bukan apa yang diinginkan pendengarnya. Dan saya kira banyak sekali orang salah ketika mengatakan Yesus seorang ahli komunikasi yang hebat. Dalam tataran ukuran masa kini, justru sama sekali tidak hebat. Dia seringkali mengucapkan kata yang menyakitkan banyak orang. Dalam teori masa kini, apa yang ditaruh dalam teori komunikasi bukan sekedar saja bagaimana orang mendengar dan mengerti, tapi senang. Yohanes Pembaptis begitu aneh dan cenderung bodoh ketika berkata, "Kalian ular beludak." Dia berbicara kepada orang di depan banyak orang. Pulang kamu, buahkan buah yang sesuai dengan pertobatan. Lalu Yesus berkata, kalian ahli-ahli Taurat, kalian pemimpin agama. Ke neraka kalian, busuk kalian. Kalian persis seperti kuburan yang dilabur putih tetapi di dalamnya kering kerontang mayat yang bau busuk. Kalimat-kalimat apa ini? Dan itu terjadi lagi pada peristiwa ini, saudara. Kalian datang pada aku bukan karena firman itu. Kalian mau roti. Langsung ditampar, saudara. Padahal orang banyak adalah potensi. Orang banyak adalah harapan dan masa depan gereja dalam tanda petik. Karena banyak sama dengan kuantitatif, berarti banyak yang bisa diharapkan, banyak pemasukan, dan banyak yang lain akan mengikuti dari banyak jumlah tadi. Tetapi kebenaran adalah kebenaran yang menjadi prinsip penting di dalam kehidupan. Dan saya kira, disinilah kita perlu hati-hati supaya jangan menjadi gagal belajar mengerti apa yang seharusnya kita lakoni dalam hidup keseharian kita. Di dalam hidup keberimanan kita, di dalam hidup pelayanan kita. Tekad boleh kita ucapkan. Tapi sejatinya dari tekad yang kita ucapkan, itukah jiwa kita, itukah jantung kita, akan tampak dalam keseharian perbuatan. Sebelum saya lanjut, sebuah diskusi menarik pernah terjadi. Adalah seorang ahli Taurat datang kepada Yesus dan berkata, Guru, aku mau ikut engkau kemana saja. Engkau pergi. Secara tekad inilah kalimat yang bagus, saudara. Aku mau ikut kamu kemana saja engkau pergi. Lalu secara kualifikasi akademik, dia adalah seorang ahli Taurat. Artinya pembelajar, bukan? Dia scholars. Dia memenuhi persyaratan akademik. Dia seorang teolog. Lalu sekarang dia menyatakan tekadnya mau mengikut Yesus bahkan kemanapun. Dia siap. Saya selalu berimajinasi kalau saya yang membuat tes kepada orang ini, pasti orang ini langsung saya terima. Tekadnya luar biasa. Tetapi Yesus menatap dia dan berkata, kau tidak tahu apa yang kau katakan. Kalimat itu terasa ketika dia mengatakan, serigala punya liang, burung punya sarang. Tapi anak manusia tidak mempunyai tempat meletakkan kepalanya. Sebuah jawaban yang sangat dalam. Yang mesti digali maknanya. Artinya, sebetulnya kau tidak tahu apa yang kau minta. Kau akan menyesal, burung, serigala, nasibnya lebih bagus dari aku. Tetapi ironisnya ketika dia mengajak satu orang yang lain, kau muridku ikut aku. Lalu muridnya berkata, Guru, beri aku waktu untuk mengurus dulu orang tuaku. Sampai Yesus bilang, biarlah orang mati mengubur, mengurus orang mati mereka. Bukan berarti tidak boleh mengubur orang mati. Tapi dalam tradisi Yahudi, ketika orang tua usia lanjut, anak mesti menjaganya. Supaya anak itu berhak atas warisan. Karena bisa-bisa orang tuanya tidak memberikan warisan. Bahasa lainnya, guruku selesaikan kewajibanku supaya kuambil bagianku dari orang tuaku, baru aku melayani engkau. Lukas memberikan gambaran. Kalau seorang membajak sudah melihat ke depan, jangan lagi lihat ke belakang. Begitu juga kamu. Kalau kamu mau ikut aku, ikutlah. Jangan lagi berdiskusi tentang uang materi duniawi yang akan menjamin kehidupanmu. Karena Allah, Bapakku, akan menjaminmu. Karena itu dia mengkritik lagi di lain kesempatan. Burung saja hidup. Burung pipit yang tidak harganya. Lukas memakai istilah burung gagak. Burung yang najis menurut orang Israel. Dipelihara Tuhan. Kembali saudara yang kekasih. Oleh karena itu apa yang dikatakan Yesus, ternyata orang yang berbondong-bondong ikut Yesus tidak pernah mengenal dia. Kalau saudara teliti membaca Alkitab, saudara akan tersentak. Maka makin hari kita akan makin sadar betul. Betapa betulnya apa yang dikatakan Yesus, banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Bagi saya itu menakutkan. Saya selalu berkelahi dengan diri saya, dengan segala seluruh pelayanan saya, dengan segala motif pelayanan saya, dengan segala kenikmatan dari pelayanan, artinya bagaimana saya merespon penghargaan orang, atau juga merespon kritik orang. Saya berdoa. Karena saya takut. Semua adalah ukurannya diriku dan bukan lagi dia. Persoalan ini menjadi sangat serius. Kalau soal pergi, ayo pelayanan sana-sini. Saudaraku, itu hal yang tidak terlalu sulit. Hanya memerlukan sedikit tekad. Memerlukan sedikit kemauan. Kita bisa pergi kemanapun. Mau naik ke gunung, turun gunung, itu tinggal kekuatan fisik. Ketika saya masih segar, berjam-jam masuk ke pedalaman. Ya. Hebatkah? Saya pikir dulu hebat. Karena saya tinggalkan kota. Makan makanan yang apa adanya. Mandi bukan lagi di kamar mandi. Tapi di sungai. Di mana binatang liar bebas beredar di sana. Ternak-ternak pun tak tertib. Keren kelihatannya. Tapi saya tidak percaya itu akan dicatat surga. Lalu menjadikan saya diberi kunci oleh Tuhan itu. Persoalan hati menjadi persoalan serius. Orang yang punya hati pasti pergi. Tapi yang pergi belum tentu punya hati. Ini menjadi sesuatu pergumulan serius kita. Nah karena itu, ketika dikatakan kepada mereka bahwa mereka hanya mau datang untuk cari roti saja, ya, maka dia mengkritik dan berkata, bekerjalah ya, untuk makanan yang tidak dapat binasa. Jangan bekerja untuk makanan yang bisa kau binasa. Makanan yang tidak binasa akan engkau bertahan, membuat engkau bertahan sampai hidup yang kekal. Yang akan diberikan anak manusia kepadamu. Dari diskusi itu, roti yang mujizat tadi, Yesus lalu mengajak mereka. Supaya tidak fokus ke situ, tetapi ke firman hidup. Sebelum kita lanjut di dalam diskusi roti hidup itu, coba pikirkan sekarang. Saya sudah mencermati beberapa video klip dari KKR-KKR. Yang ada kesembuhan dan segala macam. Praktis. Kita tidak akan mendengar khotbah di sana. Terlalu sedikit. Bahkan ada satu kesempatan. Festival yang disebut besar setengah mati. Dan cukup geger pada waktu itu. Karena kemudian menimbulkan keributan. Yang katanya banyak orang-orang bukan Kristen bertobat. Siapa yang mau percaya Yesus? Mujizat Tuhan. Pokoknya katanya. Lumpuh itu jalan, buta melihat, dan seterusnya. Waktu kita ngeliat hampir 2 jam. Dari mulai dia start sampai selesai. Saya gak bicara puji-pujian. Dia sendiri pengkhotbah. Dimulai langsung dengan mujizat, lalu pelayanan itu yang terus menerus. Ini lagi, itu lagi, ini lagi, itu lagi. Ayo siapa lagi masuk, naik ke atas, bersaksi. Saya tidak dengar Injil sama sekali. Yesus lain ya. Dibuatnya roti. 5 ikan 2 5 ribu orang makan. Enggak diributkannya urusan roti itu. Kau ini datang hanya ini. Mestinya dimarahin kau datang hanya mujizat. Dengar Injil ini. Kan mestinya begitu. Tetapi kemudian cara Yesus tidak lagi menarik. Karena tidak bisa menarik massa. Cara Yesus tidak menyenangkan. Karena jadi sangat selektif. Karena itulah pelayanan menjadi sebuah pilihan sikap. Bagaimana seharusnya kita melayani? Seperti yang kita maukah? Berpusat pada diri kah? Diperlukan kejujuran dan keberanian untuk membelah batin sendiri. Nah, saudara-saudara, oleh karena itu dikatakannya, janganlah engkau bekerja untuk makanan yang bisa binasa, tapi yang tidak. Yang akan diberikan kepadamu. Lalu mereka berjawab, apa yang harus kami perbuat supaya kami bisa mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah. Inilah pekerjaan yang dikehendakinya, kamu harus percaya pada dia yang telah diutus dia. Lalu mereka katakan apa? Tanda apakah yang engkau perbuat supaya kami dapat melihat dan percaya kepadamu? Agama selalu penuh dengan kejahatan. Tuhan pun harus dites. Susah kalau kita masuk di dalam sekolah. Kita akan mentes murid-murid yang masuk, bukan? Guru yang ngetes muridnya. Kamu jadi murid saya apa enggak? Bisa masuk sekolah ini apa enggak? Tetapi di hadapan Kristus, gilanya umat itu mentes Tuhan Yesus. Cocok enggak kamu jadi juru selamat saya? Apa enggak sakit ini? Tapi kalau saudara mau teliti, semua pengkhotbah banyak mengatakan itu. Yesus Tuhan, buktinya, buktinya. Jadi kalau enggak terjadi, orang sakit sembuh gimana? Yesus bukan Tuhan. Kalau yang buta tidak melihat, Yesus bukan Tuhan. Kalau yang lumpuh tidak berjalan, Yesus bukan Tuhan. Kan gawat setengah mati. Kalau kemudian kita miskin, tidak kaya, apa Yesus bukan Tuhan? Menakutkan, saudaraku. Tetapi memang itulah tren kita dan itulah situasi kita. Karena itu lagi-lagi diperlukan kejujuran, keberanian untuk mengaktualisasi seluruh kehidupan kita. Bagaimana menggarap, mengerjakan segala sesuatu yang ada di dalam keseharian kita. Oleh karena itu dikatakan lagi orang mereka, nenek moyang kami telah memberi mana ke padang gurun, seperti ada tertulis mereka diberinya makan roti surga. Lalu mereka mau mengkompar Yesus dengan Musa. Nenek moyang kami memberi kami makan, artinya Allah menyertai Musa dan Musa menunjukkan dia adalah utusan Allah ketika kami bisa makan mana, bahkan 40 tahun. Mereka tidak bilang Musa memberi tanpa Allah. No. Konotasi itu lain sama sekali. Nanti jawaban Yesus yang nemplak lebih dalam lagi. Musa betul utusan Allah. Karena Allah memakai dia memberi kami makan mana. Kau apa? Setelah di sini menarik, Yesus langsung membongkar seluruh pemikiran mereka. Bagaimana cara dia membongkar? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberi kamu roti dari surga, melainkan Bapa-Ku. Perhatikan kalimat ini menarik. Mereka dipimpin Musa 40 tahun di padang gurun dan dapat mana? Tapi Yesus berkata, bukan Musa, tapi Bapa-Ku. Entah sudah berapa pendeta dikenal sebagai yang luar biasa. Entah karena ajarannya, entah karena mujizat yang dikerjakannya. Dan semua orang mengejar pendeta itu. Sayang, terlalu sedikit pendeta yang mengajar orang. Kembali kau kepada Tuhan. Ini bukan urusanku dan bukan kemampuanku. Makin miskin kita mendengar itu, susah. Karena memang keuntungannya sangat menggoda. Ketika seorang tunduk dan sudah mendewakan kita, wow. Saya punya beberapa kesempatan yang sangat luar biasa. Dan memang sangat menggoda. Dan akhirnya saya sadar betul betapa tidak mudahnya mau ikut Tuhan itu. Salah seorang kaya di Indonesia ini bimbang dalam kekristenannya. Lalu rekan lain bilang, Pak, ngomong sama dia. Mau ngobrol-ngobrol silakan. Kita makan, lalu kita ngobrol-ngobrol. Dari ngobrol-ngobrol, diajukan beberapa pertanyaan. Sampai pada akhirnya, dia mulai tenang. Kalau gitu, saya yakin. Lalu berdoa. Menurut berikutnya cerita, Pak, dia sudah terima Tuhan. Tetapi kemudian, dia meninggal. Satu keluarga minta saya, dan memang masih ribet. Karena pelayanan ada di dalam dua versi, Buddhism dan Kristen. Lalu saya ini minta khotbah, susah. Lalu saya berkhotbah, baik ketika di rumah duka maupun di rumahnya. Ketika kumpul di rumahnya dan saya berdoa, inilah sharing keluarga. Kalau saudara tahu bahwa bapak suami kami, ayah kami, kan begitu ya, anggota keluarga kami ini belakangan ikut Tuhan. Apapun maunya adalah satu yang dia tahu, Pak Pendeta Bigman. Saudara, poin sudah masuk. Sehingga satu waktu, ketika kemudian mau 100 harian, saya mesti ke Israel tanggal itu. Mereka ini keluarga yang amat sangat luar biasa, super sibuk. Punya perusahaan bukan hanya di Indonesia, di Hong Kong, Amerika. Nah, beberapa orang ini kumpul, ada tanggal yang pas, tanggal 100 hari itu, mereka bisa kumpul semua. Saya lagi pergi. Minta-minta, saya bilang, please. Saya ada janji orang, tidak mungkin saya cancel. Tapi jujur-jujur saja, hati saya pun tergoda. Pintu udah ada, pintu masuk ini. Ya. Saya sudah bayangkan kalau pintu ini saya ambil kuncinya. Perusahaan mereka yang punya satu merek mobil. Saya udah duga-duga, waduh, apa nanti yang gak dapat? Ya. Mobil ini itu punya mereka. Dan jujur, saya pun bergumul. Ini apa enggak? Ini apa enggak? Enggak ada. Lalu saya cek lagi mau berangkat. Ya mau berangkat gimana? Udah fix, Pak. Waduh. Kalau tiba-tiba cancel kan masih puji Tuhan gitu ya. Tuhan yang ngatur. Lah kalau udah fix, masa mau iya cancelin sendiri? Ya kalau memang sudah gitu ya sudah. Hanya bilang sorry. Itu berkali-kali, Pak, tolong cek lagi, tolong atur lagi. Jadi bukan saya bilang enggak langsung, enggak. Terus di Uber. Pak, dia cuma taunya Bapak, cuma ngomongnya Bapak. Istrinya belum Kristen, saya juga maunya Bapak. Karena dia sering cerita sama saya soal Bapak. Kunci, lagi-lagi kunci itu sudah di tangan, susah. Tapi karena saya harus berangkat, saya bilang sorry. Nanti yang next, lalu kemudian saya lupa berapa hari kemudian baru bikin kebaktian lagi dan akhirnya memang saya bicara di rumahnya. Tapi yang pertama itu, tak bisa. Padahal itu poin yang paling penting karena seluruh keluarga besar. Ya, kumpul. Kuburan apa itu yang di Bogor itu? gandul ya, yang saya aja ngeliat bingung kuburannya 3.000 meter. Saya bilang, gila ini. Rumah aku kalau ditaruh sini 10 rumah sudah. Dia kuburan satu. Saya enggak ngerti. Tapi entah kenapa, entah bagaimana, saya juga enggak paham lah ya. Dan saya kalau ke situ tuh pergi pas ada yang kubur lain, tuh dia apa gitu. Dan satu kuburan 3.000 meter. Tetapi yang saya mau katakan apa, saudara? Betapa tidak sulitnya untuk mengerti, betapa sulitnya untuk mengerti bahwa Tuhanlah yang harus kita layani. Karena itu seringkali kita juga tidak melayani karena faktor di sekitar kita, bukan? Orang-orang yang tidak jujur, tidak setia membuat kita menjadi marah dan kecewa meninggalkan. Tetapi sebaliknya kita juga melayani seringkali. Karena orang ini memberi apresiasi yang menyenangkan, lalu ya kita layani. Sebetulnya ini karena Tuhan atau bukan? Kita perlu check and recheck. Perlu sebuah kehati-hatian. Saya harus jujur mengatakan. Beberapa titik yang saya hadapi selalu menjadi sangat menggoda. Sudah berkali-kali saya lepas dari itu. Tapi bukan berarti berhenti. Selalu ada godaan lagi. Ada lagi, dan ada lagi. Dan mesti terus bergumul, bergumul. Akhirnya saya sadar. Sampai mati pun kita akan hidup dalam pergumulan. Bisa lolos dari 15 titik? Hati-hati. Jangan kau pikir sudah lolos seumur hidupmu. Sampai the last minute kau akan mengalami itu. Karena itu berkelahilah. Bertandinglah. Nah, oleh karena itu Yesus mengkoreksi dan berkata, bukan Musa. Kalau kita khotbah didengar banyak orang, bukan kau. Kalau kita berdoa orang sakit sembuh, bukan kau. Itulah kalimat itu. Tapi Bapakku yang di sorga. Saya pikir secara knowledge kita juga ngerti ya. Nah, semua punya, kita juga punya Tuhan. Tapi maafkan kalau saya mau mengingatkan. Seringkali itu basa-basi rohani kita. Kalau memang semua punya kita adalah punya Tuhan. Tidakkah seringkali kita menunda, membelokkan pelayanan hanya karena alasan pribadi yang sebetulnya bisa kita atasi? Iya toh. Tidakkah sering kemudian kita tidak melakukan karena persoalan-persoalan yang memang lagi ada kita hadapi dan kita punya argumentasi untuk itu? Karena kita menjadi penting memang. Karena itu saudara, ini yang mesti kita pikirkan. Bagaimana kita melakoni terus supaya semua bisa kita kerjakan dengan sungguh-sungguh. Saya coba mengisi semua, kerjakan dulu selagi masih ada waktu gitu ya. Jadi Senin ini nanti saya syuting lagi. Karena mestinya talk show gak bisa. Kameramennya bisa, jadi kosong, saya pakai lagi. Karena minggu depan kameramennya gak bisa, minggu depannya lagi baru talk show-nya. Ayo saya pakai aja dah. Saya share kemarin, saudara. Kondisi fisik saya tidak memadai. Karena waktu kemarin saya check up, kami berdua sama dokter. Karena istri lagi kuliah, jadi tidak bisa dampingi. Ya dia terus ngomong, oh bagus, puji Tuhan. Segar ya, yuk gak rasa apa-apa. Enggak. Saya tahu dia lagi terus berusaha menghibur saya. Tuhan luar biasa apa. Wah, ujungnya aja baru ngomongnya. Pompanya elek gitu. Pada waktu pompa jantung saya di Singapura itu 2009 17% dari 50 sampai 75, 55, 75. Dokter mau upgrade lalu naik sampai 33, dia bilang, please pastor, ya we try better 240%. Jadi project kita lah mengejar 40 dari 33. Karena 33 ini agak permanen gitu ya. Tapi it's okay dia bilang. Kemarin waktu cek lagi, lihat lagi, 19, berarti turun ya. Saya juga agak bingung, lalu dalam hati manusia lah ya, harap-harap alat yang di Jakarta ini salah lah kan kira-kira gitu. Jadi Maret saya akan pergi lagi ke Singapura, tapi bisa jadi kan memang iya, karena rasanya harap-harap salah juga gak bertanggung jawab, terlalu kecil gitu ya. Karena ini alat echo, berarti detail setengah mati, bukan manusia. Nah, pada waktu saya berpikir, 19%. Waktu 17, 2009, status saya makan 2-3 obat. Oke. Dengan 2-3 obat 17%. Sekarang 19% dengan 11 obat. Yeah. Sebetulnya apa ini? Kan berat. Saya makan 11 obat dengan 2 suplemen. Every day. dari 2009 kemari. Waktu awal itu lebih gawat lagi. 13 obat itu. Kemudian berkembang 2 dikurangi. Lalu yang lain dosisnya dituruni. Tapi tetap. Sampai kapan? Saya nggak tahu. Tetapi sekarang saya 19% dengan obat. Kan nggak bagus sebetulnya. Andai kata tanpa obat bisa-bisa drop 16-15 kali. Atau mungkin lebih rendah. Saya coba berpikir gini. Tuhan, kulayani kau, kukerjakan semua. Apakah aku untuk sembuh? Saya kan bilang tidak. Aku sudah terima hakku ketika dia berkata engkau anakku. It's enough. Berapa umurku saya tidak tahu. Tapi saya tidak mau main-main, maka sisa hari-hari yang ada. Mungkin saya berharap ya saya bisa lebih panjang umur dari kalian gitu ya. Tapi tidak tahu. Tapi saya tidak penting tahu itu. Saya penting isi waktu, isi waktu, isi waktu, isi waktu, isi waktu, isi waktu. Tidak lagi bermain-main bekerja. Bagaimana mengukir hari-hari? Mengerjakan semua. Sementara kerjakan ini kerjaan lain bukan berhenti. Sehingga ini berpacu terus. Saya tidak mengatur plan saya membuat saya harus kejepit. Tapi ada situasi tertentu di mana saya harus hadir dan kerjakan. Itu bukan plan saya. Yang sampai tidak bisa ditolak dan mesti pergi. Oke. Nah, saudaraku yang kekasih. Dari mana hidup kita? Dari Tuhan kan? Kalau hidupmu dari Tuhan, kau berikan kau untuk Tuhan. Itu loh persoalannya. Roti hidup. Itulah yang harusnya kau punya. Bukan roti yang kau ributkan. Apalagi kau bilang Musa memberi. Maka Tuhan menghardik mereka. Bapakku yang memberikan roti itu. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari syurga. Yang memberi kita hidup. Tapi kalau mana yang kau makan waktu zaman Musa itu. Habis kau makan lapar lagi. Kau makan lagi lapar lagi. Dan kau bisa mati. Karena banyak orang yang makan mana. Ditulak oleh Tuhan. Dipagut ular, ditelan bumi. Tapi aku roti hidup ini. Kalau kau makan, kau tidak akan mati. Tetapi kau akan hidup selama-lamanya. Beda ya? Tapi kalau kita disuguhkan di sini. Yesus berkata, aku roti hidup. Lalu di sini roti beneran. Saudara pilih mana? Roti boy. Tahu ya? Sama di sini Yesus, roti hidup. Saudara pilih roti buaya apa Yesus? Halo? Yesus karena di gereja. Kalau di mall, ya roti buaya lah. Brektok lah atau apalah. Tak mudah ya. Itulah pilihan-pilihan kita terhadap realita dunia ini. Oleh karena itu dikatakan, Tuhan berikanlah kami roti itu senantiasa. Wah langsung mereka ngotot dikasih roti yang lebih keren kan? Tapi di otaknya persis kayak mana itu mereka makan terus gak lapar. Apalagi dapat Yesus satu kali makan selama-lamanya gak lapar. Aku berkata padamu. Sungguh pun kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya. Artinya tidak ada roti itu untukmu. Semua yang diberikan Bapa padaku akan datang kepadaku. Barang siapa datang padaku, ia tidak akan kubuang. Sebab aku turun dari sorga bukan melakukan kehendakku, tapi kehendak siapa? Bapakku. Doa yang paling saya kagumi satu kalimat yang menjadi prinsip hidup saya. Ketika Yesus bergumul di Getsemani. Kalau boleh, cawan ini lalu. Tapi bukan kehendakku. Kehendakmu lah yang jadi. Kalau boleh, buat aku segar dan sehat. Supaya banyak yang kukerjakan. Tapi jangan kehendakku. Kehendakmu yang jadi. Karena aku berpikir. Dengan sehat. Mungkin aku bisa lebih banyak lagi. Maybe. Tapi bisa juga dengan sehat. Aku lebih besar kepala lagi. I don't know. Karena itu. Janganlah kehendakku. Kehendakmu lah. Yang jadi. Kalau Yesus. The perfect man. The only one. Menaklukkan diri kepada Bapa. Apalagi kita. Yang tidak sempurna ini. Yang bukan satu-satunya ini. Oleh karena itulah dikatakannya. Dan inilah kehendak dia yang mengutus aku. Yaitu supaya dari semua apa yang mengenduk aku, yaitu dari semua yang telah diberikannya padaku, jangan ada yang hilang, tapi supaya ku bangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan percaya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Kalimat ini jangan disalahpahami ya. Semua yang melihat Anak, semua yang Kristen akan selamat. No. Karena kalimatnya jelas. Semua yang diberikan Bapa-Ku kepadaku, enggak akan kubuang, enggak ada yang hilang. Jadi siapa yang selamat? Yang Tuhan beri kepada Yesus. Itu pengertiannya. Artinya pilihan Allah itu. Siapa pilihan? Kita enggak tahu. Tapi bagaimana Pak? Masa kita enggak tahu supaya tahu? Gampang. Pohon dikenal dari tanya buahmu. Simpel itu kok. Buah itu gimana Pak? Gampang. Galatia. Kasih sukacita, damai sejahtera. Tidak memegahkan diri, tidak sombong, tidak ini dan seterusnya. Itu gambaran dari kasih di 1 Korintus. Simpel kok. Semangat pelayanannya gimana Pak? Gampang. Seperti Yesus bilang. Kau ini hanya hamba. Maka lakukan semua yang diperintahkan Tuhanmu dan berkatalah. Aku ini hanya hamba yang tidak berguna. Katakan apa yang kau katakan akan kukerjakan. Jujur sejujur-jujurnya. Paling kita gak suka. Saya kalau sudah kerja gak dihargai, jengkel. Rasanya kesel. Tapi kan mesti belajar, mesti pikir lagi. Karena itulah saudaraku yang kekasih. Camkan, pikirkan. Bagaimana seharusnya kita hidup dalam hidup kita. Supaya roti hidup itu, Kristus itu betul-betul menghidupi seluruh kehidupan kita. Dan kita fokus terikat hanya kepada Dia. Bukan roti mana itu. Yang bisa bikin kita kenyang tapi lapar lah. Bukan hidup kita sehari-hari. Bukan sekedar karier kita. Saya kadang-kadang kalau berpikir, kalau uang lagi banyak di dompet saya, atau di rekening, kayaknya rasanya tenangnya itu tambah dikit ya. Tapi kalau udah berkurang, aduh mak, ini pengeluaran gede banget nih. Ada perasaan, wow, gitu ya. Normally kan secara manusia ya. Tapi kalau saya jajak lebih dalam lagi, sebetulnya apa yang kupercaya di sini yang membuat aku tenang? Ternyata aku harus ngaku juga. Faktor-faktor itu ada juga. Lalu dua lagi, aduh Tuhan, ampun. Mestinya gak boleh. Biarlah aku khawatir kalau tidak dekat denganmu. Bukan ini. Tapi itu aku. Karena itu kalau urusan yang gini-gini, yang orang gak bisa tahu aku sudah salah. Lah apalagi kalau cuma kerja jungkir balik patah tulang. Kalau itu kerjakanlah itu. Kenapa sih? Kan gitu. Saya gak peduli. Lakukan yang terbaik, patah tulang pun gak apa-apa. Karena itu saya pikir banyak aspek saya juga masih lemah. Nangkap ya. Yang muda-muda soal waktu, soal tenaga. Udah, sikat kasarnya gitu. Karena sejujur-jujurnya ada bagian-bagian dalam yang roti surga itu sepertinya kalah dengan kebutuhan hidup yang lainnya. Mari kita pikirkan bagian ini. Mari kita renungkan ini. Supaya betul-betul kita menikmati hari-hari kita. Menjalaninya. Dalam kesukaan yang indah. Lakonilah saudaraku. Jalani. Jangan pernah berhenti. Dan ini saya memang gak flu berat. Jadi. Memang agak jor kemarin. Ya kita memang Jumat ada coffee break. Sabtu pagi kita harus raker Mika. Selesai itu ada guru dari Kalimantan. Ya. Pasukan lain gak bisa, saya yang bawa mereka. Ajak mereka juga pergi, jadi saya kondangan sebentar Hotel Mulia, pergi lagi, terus kita pergi makan malam, baru antar lagi mereka pulang. Balik, hari ini udah mesti 3 kali kan. Tapi saya enjoy, rasanya senang juga kalau bisa bawa teman-teman guru ini ya. Mereka ujung tombak Mika di lapangan sana. Saya nggak minta supaya malam itu saya bisa ajak mereka. Tapi ada situasi yang nggak bisa. Saya pikir ya sudah, saya yang take over. Bagi saya itu blessing, nangkap ya. It's not my plan, tapi kemudian jadi, thanks God, it's my blessing. Blessing ketika bisa mengerjakan sesuatu ya bagi kawan-kawan. Saudara, biarkanlah roti hidup menggairahkan kita. sehingga kita bisa menikmati tiap sela dalam hari kita. Saudara, jangan menjadi orang yang misterius, jangan terlalu jauh, mulai berpikir melanglang buana roti hidup kayak apa. No, no, no. Day by day in your life. Kau bisa makan roti hidup itu dengan perilakumu, dengan hidupmu, seperti apa yang Tuhan mau itu. Jalani. Nikmati. Itu akan jadi kebahagiaanmu. Saya selalu menghitung tabungan. Makin tua ya. Tapi tabungan yang saya hitung bukan uang ya. Bukan. Tabungan yang saya hitung adalah, rekaman yang radio khotbah udah berapa? Yang DVD berapa? Yang bijaksana amsal berapa? Yang momen inspirasi berapa? Lalu saya hitung-hitung. Kalau saya mati nih, ada orang mau putar itu. Kita udah mendekati 600. Khotbah 600 kali siar, kali 22 menit. Ya. Momen inspirasi tiap bulan sudah bisa setahun balik lagi. Wah, tabunganku banyak loh. Tabungan bagiku itu. Besok saya rekaman bijaksana amsal yang ke-10, 11, 12. Paket setahun selesai lagi. Tapi memang bijaksana amsal sendiri belum. Mungkin 1,5 tahun untuk amsal itu semua. Tapi tabungan nih saya uber nih. Yeah. Dan bunganya menyenangkan, saudara. Ya, bunganya menyenangkan. Bagaimana Tuhan pelihara kita dan kita nikmati hari-hari kita. Bagi saya, tambah kawan adalah bunga dari Tuhan. Makin luas persahabatan adalah bunga dari Tuhan. Saya pergi ke satu tempat, ketemu orang, Pak Bigman, apa kabar, apa kabar? Nah, itu bunga dari Tuhan. Sengaja mengatur waktu, kita susah ketemu orang sibuk. Enggak sengaja kita bisa ketemu, blessing. Menyenangkan ya. Itu bunga dari Tuhan. Nikmatilah bunga itu. Tapi karena engkau anaknya. Namun jangan lupa. Tidak ada bunga tanpa tabungan. Karena itu mulailah belajar menabung. Roti hidup yang sudah menghidupimu. Supaya dengan demikian. Roti itu betul nyata dalam hari-harimu. Dan Tuhan terus memberkati kita. Menuntun bimbing kita. Sehingga hidup kita berkenan kepadanya. Amin. Kita tunduk kepala. Ya Tuhan, ketika kami renungkan firman-Mu, kita kami sadari hari-hari yang tak mudah. Tersentaklah kami, betapa seringkali kami menyebut nama-Mu, berdoa kepada-Mu, menyatakan tekad melayani-Mu. Tapi ketika dengan jujur kami meneliti batin kami, banyak yang salah. Banyak yang jauh dari standar-Mu. Karena kami sering pakai standar kami sendiri. Ampuni kami. Karena itulah Tuhan, di tengah-tengah pergumulan kehidupan kami, sebagai anak manusia yang lemah, ya roti hidup, ajar kami terikat pada-Mu, hidup dari-Mu. Karena Engkau yang menghidupkan kami dari dosa kami, yang membangkitkan kami dari kematian akibat dosa itu. Sehingga kami kelak meninggalkan dunia, berkumpul bersama dengan-Mu di surga mulia. Terima kasih ya Tuhan. Terus tolong kami. Terus bimbing kami dalam belas kasihan-Mu. Terima kasih. Kalau tubuh yang terpecah, darah yang tertumpah, selalu mengingatkan kami akan belas kasih-Mu yang tak terhingga. Terpujilah Engkau, ya Tuhan kami. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang hidup itu, kami berdoa, kami bersyukur pada Bapa di dalam surga. Amin.